وصحبه ومواله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan baca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyati Ibn Abi Dawud, yang ditulis oleh Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Qala rahimahullah: wa min ashhari manahijihim, masih ada penjelasan dari beliau rahimahullah tentang sifat, di antara sifat orang Khawarij ataupun pemikiran dan madhab dari orang-orang Khawarij. Pada sifat yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah bahwa orang Khawarij punya pemikiran, pendapat bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Pelaku dosa besar menurut orang-orang Khawarij adalah kekal di dalam neraka. Mereka kafir dan kekal di dalam neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang boleh sebutkan, ba wa min ashhari manahijihim, dan termasuk dari yang paling masyhur, yang paling populer dari manhaj orang Khawarij, dari cara dan jalan serta metode orang Khawarij adalah al-khuruju ala a'immatil muslimin idza waqa'u fi ma'siyatin ma. Mereka keluar atas pemimpin min kaum muslimin, yaitu memberontak. Mereka memberontak, kudeta kepada pemimpin kaum muslimin apabila pemimpin kaum muslimin tersebut terjatuh pada perbuatan maksiat. Maksiat yang manapun, fi maksiatin ma, pada apa? Perbuatan maksiat yang manapun. Fa innahum yakhrujuna alaihim, maka sesungguhnya mereka orang Khawarij adalah keluar atas mereka, memberontak. Sifat dari sifat orang Khawarij atau pemikiran Khawarij adalah memberontak kepada pemimpin atau pemerintah yang sah. Baik pemberontakan ini dengan senjata ataupun pemberontakan ini dengan ucapan, atau bahkan dengan keyakinan, sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh Asy-Syaubait Al-Jabiri hafizahullah ketika beliau menyebutkan tentang orang Khawarij, bahwa ada di antara mereka yang disebut dengan al-qa'idun, orang-orang yang duduk, tidak turun ke jalan atau tidak mengangkat senjata. Mereka duduk di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, tapi punya pemikiran dan mendukung orang-orang yang memberontak kepada pemimpin, atau orang-orang yang punya keyakinan bahwa memberontak kepada pemimpin itu adalah benar, walaupun orangnya di rumah, walaupun orangnya tidak kemana-mana, Tapi kalau punya keyakinan memberontak kepada pemimpin yang sah itu adalah boleh, berarti dia punya pemikiran khawarij. Dia seorang khariji, yang dikatakan atau yang beliau katakan dengan al-qa'idun, orang khawarij yang duduk tidak mengangkat senjata, tidak pula turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi, tidak pula berbicara tentang kejelekan dan kekurangan pemimpin, tapi punya keyakinan pemberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah itu boleh. Walau quti'at riqabuhum tanfidan lil asri alladhi hum alayhi min al-amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar, walaupun quti'at riqabuhum, dipotong leher-leher mereka, tanfidan lil asli, dalam rangka melaksanakan pokok yang mereka berada di atasnya. Apa dasar alasan mereka melakukan kudeta atau pemberontakan? Al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, mengajak dan merintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Ini dasar alasan dan argumentasi mereka memberontak kepada pemimpin ketika pemimpin melakukan perbuatan maksiat. Dan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu termasuk prinsip dari prinsip Islam. Termasuk prinsip yang besar. Tapi mereka salah di dalam mempraktikkannya. Qala wa yarawna anna al-khuruj 'ala al-hakim al-muslimi idza 'asa wajibun. Dan mereka melihat, mereka berpendapat bahwa keluar memberontak kepada hakim, pemimpin seorang muslim, idza 'asa, apabila pemimpin ini berbuat maksiat, wajibun, ini adalah wajib. Menurut mereka, memberontak kepada pemimpin yang berbuat maksiat, ini hukumnya wajib. Dasarnya apa? Dasarnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Menurut mereka. Qala wa ruknun min arkanil iman indahum. Bahkan mereka meyakini bahwa itu rukun di antara rukun iman di sisi mereka. Mereka punya keyakinan bahwa iman salah satu rukunnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Prakteknya apa? Memberontak kepada pemimpin yang sah. Ini yang mereka maukan. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah memberontak kepada pemimpin yang sah. Qala wa qad kharaju fi awqatin muta'addidah, dan sungguh mereka telah keluar, telah memberontak pada apa? Waktu-waktu yang muta'addidah, waktu yang banyak jumlahnya, dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang berkata kepada Nabi apa? Abadar. Yang berkata kepada Nabi apa? Apa Mat? Ingat kisah Ghanimah di antaranya apa Bas? Kisahnya Bas Ghanimah yang Rasulullah memberikan berapa? 100 unta kepada siapa? Al-Aqra bin Habis. Kemudian kepada siapa? Pokoknya gitu ya, ada beberapa orang yang dikasih unta berapa? Satu orang 100. Satu orang 100, satu orang 100. Yang semua mereka adalah para pembesar kaum. Ya Aqra bin Habis, kemudian Hisn bin Abdurrahman dan yang lain. Ini adalah para pembesar yang dikatakan mu'allaf, yang baru saja apa? Masuk Islam. Kemudian datanglah orang yang disifatkan apa? Nati'ul ainain, katanya begitu. Ya. Iya begitu ya dia. Mengatakan apa? I'dil ya Muhammad. Berbuat adillah wahai Muhammad diantaranya. Diantaranya juga mengatakan apa? Inna hadihil kismah la yuradu biha wajhullah. Sungguhnya pembagian ini tidak diinginkan apa? Wajah Allah. Yaitu maknanya pembagian ini tidak ikhlas. Pembagian yang curang. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Wa man lam ya'dil idza apa idza apa? Lam ya'dil Rasulullah. Siapa yang bisa berbuat adil kalau Rasul utusan Allah tidak berbuat adil? Kalau Rasul saja tidak bisa adil, siapa yang bisa berbuat adil? Setelah orang itu pergi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Saya khruju min zi'ihada, akan keluar dari tulang sumsum orang ini siapa? Qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim, qiyamakum ma'a qiyamim, qira'atakum ma'a qira'atim, ila akhiril hadis. Akan keluar dari tulang sulbi orang ini satu kaum yang apa? Kalian meremehkan sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Bacaan Al-Quran kalian dibandingkan bacaan Al-Quran mereka. Di akhir hadis Rasulullah mengatakan apa? Yamrukuna minad-din kama yamruku syahmu min ramiyah. Mereka keluar dari Islam, dari agama, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya atau dari buruannya, melesat cepat. Siapa mereka? Orang Khawarij. Orang apa? Orang Khawarij. Itu di zaman Nabi sudah muncul, walaupun belum memberontak dengan apa? Senjata. Tapi sudah berkata kepada Rasul apa? Adil ya Muhammad. Berbuat adillah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini apa? Ngeritik Nabi. Nabi saja di kritik, Nabi saja dicela. Ini siapa? Orang Khawarij. Kemudian di masa berikutnya setelah itu terjadi pemberontakan di masa siapa? Umar Ibnul Khattab. Menjadi besar lagi di masa siapa? Karena Umar sebagai pintu, pintu sudah terbuka, itu terbunuhnya Umar Ibnul Khattab di masa Utsman bin Affan. Sehingga Utsman terbunuh dalam keadaan beliau sedang membaca Al-Quran. Kemarin siapa yang membunuh Utsman ya? Siapa kemarin? Kinanah bin Bishr At-Tujibi. Kemudian setelah itu Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh siapa? Orang yang rajin ibadah. Orang yang semangat dalam ibadah, bagus bacaan Al-Qur'annya. Sebagai seorang dai, sebagai seorang qori waktu itu. Siapa? Siapa Rahmat? Mana Rahmat? Sakit. Enggak kelihatan. Siapa Fis yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Dan seterusnya dan seterusnya. Pemberontakan dan pemberontakan. Siapa yang melakukan? Orang-orang Khawarij. Qala fi ahdi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam jara minhum ma jara mimma hafidatsu wasa'ikut tarikh. Pada zamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjalan, telah berlalu dari mereka apa yang terjadi, yang mereka lakukan. Dari apa? Pemberontakan. Mimma hafidatsu wasa'iku at-tarikh. Dari apa yang telah dicatat, yang ditulis oleh apa? Wasa'iq, lembaran-lembaran sejarah. Wasiqah, sudah ditulis oleh sejarah. Perjalanan orang-orang Khawarij yang mereka memberontak di zamannya para sahabat. Wa antaqamallahu minhum bisuyufi awliyaihi wa kharaju ba'da dzalika marratin marrat. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Membalas siapa? Pemberontakan orang Khawarij. Bisuyufi awliyaihi, dengan pedang-pedang wali-wali Allah ditumpas. Pemberontakan, setiap muncul pemberontakan ditumpas. Tapi tidak sampai ke akarnya, masih ada. Di masa Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma minta izin untuk apa? Mendebat orang Khawarij. Yang pada asalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib merasa berat. Kemudian setelah itu mengizinkan. Yang dengan hujjah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka berapa ribu yang kembali meninggalkan pemahaman Khawarij? 2000 orang meninggalkan pemahaman Khawarij. Dan masih tersisa 4000 orang Khawarij. Itu dengan hujjah. Wa kharaju ba'da dzalika marrat wa marrat. Demikian juga apa? Setiap mereka muncul memberontak ditumpas oleh wali-wali Allah, para tentara Allah dari masa sahabat sampai seterusnya. Tetapi kata beliau, dan sungguh mereka keluar setelah itu, setelah masa sahabat, marratin wa marrat, berkali-kali dan berkali-kali, artinya terus dan terus, ya. Terus dan apa? Terus. Wa kullama tala'a qarnun qata'ahu Allah. Dan setiap muncul tumbuh qarnun, tanduk. Mereka punya tanduk. Tanduk muncul memberontak. Qata'ahu Allah. Allah memotongnya dengan wali-walinya. Setiap muncul tanduk pemberontakan ditumpas. Setiap muncul ditumpas, terus begitu dan terus-terus ada sampai sekarang. Qala fi hadzal zaman, dan di zaman ini kata beliau, ini sebelum kita, beliau sudah tiada. Wa fi hadhil biladil mamlakati al-arabiyyati saudiyyati bizzat, dan di negeri ini, di kerajaan Saudi Arabia sendiri, qad dhahara al-khawariju al-judud, telah muncul, telah nampak orang-orang Khawarij, kelompok Khawarij, al-judud yang baru, Khawarij gaya baru. Wa a'ni bihim, yang saya maksudkan dengan mereka, al-khawarijul judud, Khawarij gaya baru, al-fi'atul dhalatu allati kaffarat al-muslimina min hukamin wal-mahkumin wa ulama'a wa muta'allimin. Yaitu satu kelompok, fi'ah, hanya satu kelompok, kecil. Adalah yang sesat, yang mereka mengkafirkan kaum muslimin. Di masa-masa yang lalu seperti Sayyid Qutb. Dan orang yang punya pemahaman seperti ada pula di kerajaan Saudi Arabia, seperti Safar Al-Hawali, siapa? Aiman al-Dawahiri, kemudian Ar'ur, dan yang lainnya, yang mereka mengkafirkan kaum muslimin, baik min hukam, dari para hakim, para pejabat kerajaan, wa mahkumin, dan rakyat, yang dihukumi yakni rakyat, wa ulama, bahkan mengkafirkan ulama, wa muta'allimin, dan para pelajar, semua dikafirkan, para pemimpin dikafirkan, rakyat dikafirkan, ulama dikafirkan, orang yang berbelajar, para pelajar juga dikafirkan. Fastabahu ad-dima, maka mereka membolehkan, menghalalkan darah, menghalalkan pembunuhan. Wa ahdaru al-amwala ka aslafihim al-awail, dan mereka menumpahkan darah secara sia-sia. Hadar, menumpahkan darah secara apa? Mereka apa? Menghancurkan harta secara sia-sia. Dengan apa? Ada pengeboman. Berapa banyak harta yang hancur? Sia-sia, tidak berfaedah. Ka'aslafihim, seperti salaf mereka, pendahulu mereka, al-awail, yang awal, yang terdahulu di masa sahabat. Bal, bahkan kata beliau, bal zadu alaihim fil fasadi wal ijram, falam yaslam minhum ahad. Bahkan apa? Mereka bertambah atas mereka fil fasad, pada kerusakan. Jadi mereka mengikuti para pendahulunya dalam berbuat kerusakan. Bahkan kata beliau apa? Lebih lagi, bukannya sebesar yang dilakukan oleh pendahulu mereka, bahkan lebih dari itu. Dalam apa? Al-fasad, kerusakan, wal-ijram, dan apa? Perbuatan dosa, tindak kriminal, penghancuran. Falam yaslam minhum ahad, tidak ada seorang pun yang selamat dari masyarakat, dari pejabat, tidak ada yang selamat seorang pun. Bal alhaqu bi dararihim kull muslimin wa muslimatin hatta anfusahum badaru biha ila an-nar fama baluka bi ghairihim. Bahkan mereka menggabungkan, menggandengkan kerusakan, kerugian, madarat mereka kepada setiap muslim dan muslimah. Semua orang, tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga mendapatkan madarat dari perbuatan mereka. Mereka bunuh. Dengan apa? Bom bunuh diri. Siapa yang mati? Bukan hanya laki-laki, perempuan juga, bahkan anak-anak. Yang di dalam peperangan, wanita tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh. Ini dalam peperangan. Ini tidak dalam perang, mereka terbunuh. Mereka mati sia-sia. Hatta anfusam, bukan hanya itu, bahkan diri-diri mereka sendiri. Bukan orang lain yang mendapatkan kerugian, diri mereka sendiri. Badaru biha ilan nar, mereka apa? Bersegera dengan tindak dan perbuatan mereka kepada neraka, yaitu apa? Penghancuran dengan api, yang dikenal dengan bom bunuh diri. Mereka menghancurkan diri mereka, bukan hanya orang lain. Fama baluka bi ghairihi, maka bagaimana menurut pikiranmu, pendapatmu dengan selain mereka? Diri mereka sendiri saja mereka hancurkan, apalagi orang lain. Apalagi apa? orang lain, dirinya sendiri saja dibunuh, apalagi selainnya. Apalagi apa? Selainnya. Ghaira anna an-nusus tubashshiru bi anna nihayatahum ila al-khaibati wal fasli wad dimar. Selain sesungguhnya nas-nas tubashshir memberikan kabar gembira kepada mereka bi anna nihayatahum, bahwa sesungguhnya akhir dari perjalanan mereka, kesudahan mereka, ilal khaybah, kepada kerugian, wal fasl, dan apa? Kerusakan. Wad dimar, dan kehancuran. Akibat yang akan mereka dapatkan adalah kerugian, kehancuran, kehinaan. Itu dijelaskan oleh nas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la yumkinu an takumu ala aydihim taulan wala salahun wala islahun. Dan sungguhnya tidak mungkin akan tegak di atas tangan-tangan mereka daulah, negara Islam. Tidak mungkin terwujud negara Islam lewat tangan-tangan mereka. Tidak mungkin, kata beliau. Wala salahun, tidak mungkin pula terjadi kebaikan. Dengan perbuatan yang mereka lakukan tidak akan tercapai kebaikan. Wala islahun, dan tidak pula perbaikan. Kebaikan tidak bisa mereka dapatkan. Demikian juga mereka tidak bisa memperbaiki. Tidak mungkin, kata beliau. La yumkin. Kalau mereka bisa menegakkan negara Islam yang adil, demikian juga tidak mungkin kebaikan itu bisa mereka peroleh. Dan tidak pula perbaikan. Mereka tidak bisa memperbaiki. Bisanya menghancurkan dan merusakkan. Wa rahimallahu ibn Hazmin haitsu qala fihim. Maka semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibn Hazm, yang beliau telah mengatakan tentang orang Khawarij. Apa kata Ibn Hazm rahimahullah? Wallahi ma fatahallahu ala aydihim baldata kufrin. Demi Allah, tidaklah Allah membuka atas tangan-tangan mereka satu negeri yang kafir, yaitu apa? Orang Khawarij tidak akan bisa menundukkan satu negeri yang kafir. Tidak mungkin Islam menang lewat tangan mereka. Wa innama amadu ila tafriq bainal muslimin. Hanya saja mereka apa? Sengaja dan menginginkan untuk tafriq, perpecahan, bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Ini yang mereka inginkan, agar kaum muslimin berpecah belah. Wa syaqqa asahum, dan mereka apa? Merusak, mematahkan tongkat mereka, tongkat kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Wa tafriqu kalimatihim, dan tafriq, mencerai-beraikan kalimat kaum muslimin, biar kaum muslimin itu berselisih, bercerai-berai, tidak pada satu kalimat. Wa tamziqu saffihim, dan merobek-robek. Bukan hanya robek satu kali, merobek-robek saf kaum muslimin, dicerai-beraikan. Ini yang mereka inginkan. Ini yang mereka inginkan, kata Ibn Hazm rahimahullah. Kata Syaikh Zaid rahimahullah, kultu, dan aku katakan, wala yastaghriba dzalik minhum, dan tidak asing yang demikian itu. Tidak aneh apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah tentang mereka. Bukan satu yang aneh bahwa mereka itu sebenarnya menginginkan perpecahan kaum muslimin. Agar kaum muslimin bercerai-berai. Agar kaum muslimin apa? Rusak. Itu yang mereka inginkan. Bukan satu yang aneh kata beliau. Faqad wasafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi annahum kilabun nar. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sifat mereka, sungguhnya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat siapa?